Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara wong Bedui. Nabi khutbah. Wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jalur udan mohon. Nabi-nabi ya. Langsung Allahumma wah langsung udan tupures. Nak jari ulama lah, buat Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini aku gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parah ini nah Nabi, ini orang rasa salah parah. Ya Rasulullah, wong kulo juga dunga udan bener mati, saya ini mati tenggelam. Mohon lereni itu, santai weh. Ya, saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah dok kelentir.